ayasabul insan wadlan najma'a idama. Apakah manusia mengira aku tidak bisa mengumpulkan kembali tulang-tulangnya dan menghidupkannya kembali? Jika manusia telah lebur menjadi debu dan tanah, Allah membangun kembali tubuhnya sebagaimana Allah membangun dari sel telur hingga tubuh manusia yang sempurna. Allah kembali membangun manusia juga qadirina ala an nusawiyatana. Sungguh aku mampu mengumpulkan kembali mereka dan membangun tubuh mereka kembali dari debu kembali kepada tubuhnya. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Mereka bertanya kapan itu hari kiamat. Yuridu ayyam yura amamahu yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Mereka itu menghina Allah di hadapan Allah. Mereka menghinaku di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya setiap dosa dan kesalahan itu selalu dilihat oleh Allah. Yuridu insana yabyura amam. Apakah manusia itu ingin menghinaku di hadapanku? Dan mereka bertanya, yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Kapan itu hari kiamat, tanpa mereka berpikir bagaimana jika hari kiamat terjadi. Fa'idha balikal basar wa khasafal kamar wa jumi'ah syamsu wal kamar. Hari di mana bulan tidak lagi bercahaya, hari di mana matahari sirna cahayanya. Fa'idha balikal basar wa khasafal kamar wa jumi'ah syamsu wal kamar. Yang menyala-nyala adalah mata manusia dari ketakutannya melihat kehancuran alam semesta. Fa'idha balikal basar wa khasafal kamar wa jumi'ah syamsu wal kamar. Dan dihancurkanlah seluruh langit dan saling bertubrukan antara matahari dan bulan. Maka di saat itulah Allah berfirman, mayakulul insanu yawmahidin aynal mabar. Maka bertanyalah manusia yang hidup saat itu, kemana harus mencari perlindungan. Mereka melihat air laut naik ke bumi bersama lava yang ada di perut bumi. Maka air laut berubah menjadi air yang panasnya ribuan derajat, naik ke atas bumi dan bintang meteor berjatuhan dan bumi terbelah-belah. Aina al-mafar. Mereka terus bertanya kemana harus mencari perlindungan. Kala la wazar. Ketahuilah tidak ada tempat mencari perlindungan saat itu. Kala la wazar. Ila rabbika yawma idnil mustaqar. Yunabawul insanu yawma idin bima baddama wa akhar. Maka Allah menjawab, saat itu hanya tempat kembali. Allah ingin mengumpulkan seluruh yang hidup ke hadirat kembali ke hadratullah jalla wa ala. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Tempat kembali satu-satunya dan tempat tinggal yang tersedia adalah di hadapan Allah. Yunabba'ul insan yawma'idin bima qaddama wa akhar. Diberitakan kepada manusia itu apa yang pernah dia lakukan dan apa yang akan dia terima kemudian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yunabba'ul insan yawma'idin bima qaddama wa akhar. Balil insan ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. Manusia saat itu melihat apa-apa dari dosanya yang terdahulu yang tidak pernah ia lihat. Karena dosa tidak pernah terlihat, namun saat itu diperlihatkan betapa buruknya, betapa menakutkan dan betapa hina dan busuknya dosa-dosanya. Dan ia melihat betapa indahnya amal ibadahnya, pahalanya dan segala ketaatannya kepada Allah. Dan ia melihat bagaimana para pendosa sampai ke neraka dan bagaimana para yang taat sampai ke surga. Balil insanu ala nafsihi basirah. Memandang keadaan dirinya bahwa ia telah berbuat ini dan itu dan akan menerima ini dan itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. apapun yang dia perbuat, walau dia mengajukan kudur-kudurnya, Allah Maha melihat dan menjadikan saksi zatnya, dan permukaan bumi bersaksi atas apa yang kita perbuat dari kebaikan dan keburukan. Balil insan ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Ketika ayat-ayat ini turun, Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar dalam membacanya. Maka Allah meneruskan, "La tuharrik bihi lisanaka litahjara bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana tsumma inna 'alaina bayana." Jangan kau percepat dan kau gemetar membaca ayat ini, wahai Sang Nabi, dan jangan terburu-buru membacanya. Kami yang akan menjaga ayat-ayat mulia ini untuk sampai kepada umatmu, menuntun mereka kepada keluhuran. Tsumma inna 'alaina bayana. Kala bal tuhibbuna al-'ajilah. Sungguh, wahai seluruh manusia, kebanyakan dari kalian ini menyenangi kehidupan yang sementara. Kala bal tuhibbuna al-'ajilah wa tazaruna al-akhirah. Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat yang abadi. Ini kalimat-kalimat ini bukanlah kekejaman ilahi, tapi ajakan dari Rabbul Alamin yang Maha Indah, agar kita tidak tertipu dalam kehidupan yang sementara dan melupakan kehidupan yang abadi. Kala berjumpa rancilah kota terunggal akhirat. Ada apa di akhirat itu, akhirat? Wujuhi yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah nanti ada yang terang benderang dengan cahaya. Bukan matahari dan bulan dan bintang yang bercahaya, tapi wajah-wajah hamba-hamba Allah. Mereka bukan lagi terlihat di dunia cahayanya, tapi wajah-wajah itu memandang Allah. Wujuhi yawmaidin nadirah. Wajah-wajah itu bercahaya dengan cahaya yang terindah. Ila rabbiha nadirah. Memandang keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga aku dan kalian di kelompok wajah yang bercahaya memandang. Wa wujuhu yawmaidin basirah. Wajah-wajah yang kelam dan susah. Wajah yang lainnya, wajah yang kelam dan susah. Wujuhu yawmaidin basirah. Tazunnu ayyum ala biha fakirah. Ia akan mendapatkan kefakiran yang abadi, karena ia tahu ia akan diberi kesusahan yang kekal. Wujuhu yawmaidin basirah. Adunnu ayyuh ala biha fatirah. Kala idha balatit taraqiyati laman rok. Ingatlah, kata Allah, jika sudah sampai di tenggorokanmu nafasmu. Idha balatit taraqiyati laman rok. Dan siapa yang saat itu akan menolongnya? Qadannan annahul firaq. Manusia tidak bisa menolongnya. Kalau ia kehabisan nafas diberi oksigen, ia wafat juga. Kalau ia kurang makan diberi makanan, ia wafat juga. Kalau ia diberi minuman, ia wafat juga. Kalau ia diberi pacu jantung, ia wafat juga. Qadannan annahul firaq. Qadannan annahul firaq. Saat itu ia sudah tahu dengan pasti bahwa ia akan berpisah. Berpisah dengan alam jasad, berpisah dengan keluarga dan teman, berpisah dengan harta dan jabatan, berpisah dengan semua yang dia lihat dan yang dia dengar. Qadannahu firaq. Waltabati saku bisak ila rabbika yawmaidhin al-masaq. Maka setiap manusia bersatu, kaki mereka saling bertempetan satu sama lain. Maksudnya dari padatnya padang mahsyar menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Wa dhanna annahu al-firaq wa al-tafati as-sa'u bis-sa' ila rabbika yawma yaqil al-masa'." Fala saddaqa wa la sallam. Rugilah orang-orang yang jauh dari sedekah dan jauh dari perbuatan salat, jauh dari doa dan ibadah. Aulalaka fa aulalakum aulalaka fa aulalaka. Kerugian baginya. Aulalaka fa aulalakum aulalaka fa aulalaka. Fala sadaqa wa la sadaqa wa la sadaqa wa la sadaqa wa la sadaqa. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Ia lantas mendustakan agama ini dan berpaling dari segala ketaatan. Tumalah abah ila ahlihi yatamattah. Ia hanya melewati kehidupan dunia ini tanpa peduli sang pemiliknya, dan ia bersenang-senang dan bertenang-tenang dengan keluarga, dengan semua kehidupan dunia ini tanpa peduli kenikmatan Allah dan panggilan kasih sayang ilahi. Maka merugilah dia. Aulalaka faula thumma aulalaka faula. Ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Apakah manusia mengira bahwa aku akan meninggalkannya begitu saja? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini menjadi penggembira bagi orang yang beriman dan menjadi teguran dan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Apakah mereka menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya setiap kali sujud tidak dihargai oleh Allah? Apakah mereka menyangka setiap zikir dan doa itu tidak dihargai oleh Allah, dibiarkan begitu saja? Atau orang-orang yang tidak beriman mengira kekufuran mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berbuat kemungkaran di muka bumi? Ayasakul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah Allah yang menciptanya daripada air mani? Yang makan alaqatan fakhraqa fasawwa. Lalu Allah menjadikannya menjadi gumpalan darah, lantas gumpalan daging, lantas mencipta kehidupan jasadnya. Demakan Allah dalam bakalah bapa sewa perjalanan minggu sewajah ini tak karawan berita. Alaihizadari kabil khadirin ala ayyuhi yani mauta. Dan Allah menjadikannya berpasang-pasangan dan berketurunan. Dan apakah dengan itu masih juga mereka belum mempercayai bahwa Allah bisa menghidupkan yang wafat? Dialah Allah yuhyiyal mauta, yang menghidupkan semua yang mati. Jiwa yang mati pun dihidupkan oleh Allah daripada kemungkaran, kehinaan, kegelapan, kekufuran, menuju keindahan, kesucian, kekhusyuan, pengampunan dan cahaya taubat. Semoga Allah menghidupkan kita dengan keindahan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampailah kita kepada hadis mulia ini. Zalatun ma'kun nabi wajada halawat al-iman. Tiga hal yang apabila ada pada seseorang, maka ia akan menemukan manisnya iman. Maksudnya apa? Betapa manisnya iman akan dia rasakan apabila ia mempunyai tiga sifat ini. Sifat yang sangat luhur dari sifat-sifat orang yang dicintai Allah. Ayyakuna Allah wa Rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana ia jadikan Allah dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai dari semua yang selain keduanya? Ia lebih mencintai Allah dan Rasul dari semua yang lain. Ini yang pertama, berat sekali tentunya bagi kita. Kita akan jelaskan selanjutnya. Wa ayyuhal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Dan agar dia mencintai seseorang itu tidak ia cintai kecuali karena Allah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah jika dia mempunyai teman atau kerabat atau saudara atau siapapun, yang menjalankan kemungkaran dan dosa, maka kuranglah penghargaannya kepada orang itu. Jatuh harga diri orang itu di hadapannya ketika orang itu banyak berbuat dosa. Bukan membencinya. Membenci orang-orang yang berdosa tidak dilakukan oleh sang Nabi. Beliau mendoakan para pendosa, tapi harga diri orang itu jatuh di hadapannya karena orang itu berbuat dosa. Hingga dia tidak memuliakan seseorang dia cintai, dia hargai, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, wa ayyakrah ayyudu bil ufri kama yakrahu ayyudu bil amal. Ia tidak mau masuk ke dalam kekufuran seperti ia tidak mau masuk ke dalam api. Api kekufuran di sini maksudnya keluar dari Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Hujjatul Islam wa barakatul anam, Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa makna hadis ini merupakan satu hadis yang menyifatkan derajat yang paling sempurna dari semua mukminin. Jika seseorang mendengar hadis ini, layaknya ia berjuang untuk mencapai kemuliaan hadis ini. Dan Imam Ibn Hajar menjelaskan, mereka yang berusaha mencapainya, maka mereka telah mendapatkan pahalanya walau belum mencapainya. Ia berusaha ingin mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Hadirin hadirat, jika kita mengetahui hakikat kasih sayang ilahi kepada kita, kita tidak akan mencintai Allah dan mencintai yang lain melebihi Allah dan Rasul. Karena cinta mereka kepada kita lebih daripada segala yang lain. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, kalau tidak kita tidak akan bisa mengucapkan namanya. Kalau tidak kita tidak akan bisa sujud padanya. Hadirin hadirat, innallaha binnas laraufur rahim. Demikian firman Allah, sungguh Allah pada manusia itu berlemah lembut. Allah Subhanahu wa taala melihat Fir'aun yang sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan yang maha benar, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Allah masih mengutus Musa dan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Allah Harun. Pergilah kepadanya, faqula lahu qawlan layyina. Datang kepadanya dengan ucapan yang lembut dan sopan. Barangkali ia mau bertobat, menolak, menolak, menolak dan menolak, maka Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan azabnya. Hadirin hadirat, kita lihat iblis, makhluk yang paling dibenci Allah, ketika ia berdoa kepada Allah, Allah kiamat. Rabbi anzirni ila yawmi yub'atsun. Wahai Allah, tunda siksaku sampai hari kebangkitan. Allah menjawabnya, fa'innaka minal mundzirin. Engkau ditunda siksamu itu. Sayangnya iblis tidak bertobat karena sombongnya. Kalau ia bertobat, niscaya Allah menerima taubatnya. Namun ia tidak mau taubat karena sombongnya, maka Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ayat ini 3 kali diulang di dalam Al-Quran. Kejadian iblis yang ditunda siksanya dan dijawab doanya oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang berdoa dan masih belum Allah berijabah? Atau mungkin Allah ijabah kebalikan daripada apa yang kita minta? Sungguh Allah maha mengetahui dan memberi kita lebih dari yang kita minta. Kalau kita minta kepada Allah dikabul, bukan hanya dikabul, tapi ditambah dengan pahala dan rahmatnya. Kalau tidak dikabul, berarti Allah berikan yang lebih indah. Seperti doa ibundanya Sayyidatuna Maryam, yaitu istrinya Imran, yang minta kepada Allah agar diberi bayi seorang lelaki yang kesatria. Allah tidak kabulkan, Allah beri dia bayi wanita. Maka ia berkata, Rabbi ini waladu ha'untha walaysa zakaru kal'untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha minasyaitan rajim. Aku melahirkan bayi wanita padahal aku minta bayi pria. Jika ia sedang hamil, ia berdoa, Rabbi ini nadartu ma fi batni muharraban fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, aku minta yang di dalam rahimku ini seorang kesatria, dan kabulkanlah doaku ini. Namun Allah munculkan wanita yang lain. Kenapa? Karena Allah ingin memberi yang lebih dari doanya. Muncullah seorang bayi wanita. Ia berkata, Rabbi ini walad tuha'un sah. Wahai Allah, kenapa ini ternyata aku melahirkan bayi wanita? Wa anta'alamu anna dzakar laysa kal unsa, dan kau maha tahu bahwa pria tidak bisa disamakan dengan wanita. Maksudnya yang kuharapkan seorang kesatria, mustahil seorang wanita menjadi kesatria. Namun ternyata putrinya itu menjadi ibunya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Allah tidak berikan kepadanya doanya, tapi Allah jadikan dua kali lipat bahkan lebih besar dari doanya. Dapat putri yang salihah Sayyidatuna Maryam, salah satu wanita termulia di muka bumi, yang melahirkan putrinya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalatu alaihi wassalam, diberi lebih dari yang dia minta. Nanti banyak lagi perumpamaan. Tiga orang berdoa diberi yang sebaliknya, justru itu menyimpan hikmah yang lebih besar. Dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita, mereka yang berusaha mencapai ini, ia sudah termasuk mendapatkan pahalanya. Sebutir niat dalam hati kita ingin mencintai yang paling mencintai kita di dunia dan di akhirat, yaitu Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ia mencintai Allah dan Rasul, maka ia dicintai Allah dan Rasul itu pasti. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, memfirmankan firman Allah di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'a, barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Ya Allah, maka jika kerinduan muncul pada diri kita, maka kerinduan sudah muncul pada zatnya Allah kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini dipakai untuk tahalli, untuk mencapai kelezatan dan keindahan dan kemanisan Allah, kemanisan mahabbatullah wa rasul. Akan mendapatkan semakin dia naik derajatnya, semakin dia mendapatkan manisnya iman. Semoga kita tidak wafat kecuali mencapai puncak kesempurnaan iman. Hadirin hadirat, semoga akhir nafas kita kelak berakhir dengan kesempurnaan iman. Tidak mencintai lebih dari sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, dan kita tidak mencintai seseorang kecuali karena cinta kita kepada Allah, dan kita benci kembali ke kuburan sebagaimana kita tidak mau dilemparkan di api. Kami pastikan sifat-sifat itu mengayomi hari-hari kami, khususnya di akhir nafas kami gelap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Bukhari, bahwa kelak di hari kiamat ketika orang-orang penduduk surga sudah sampai di surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kejadian itu, wa'adatu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah dilihat penglihatan, belum pernah terlintas dalam satu hari mereka. Keindahan yang belum pernah mereka lihat. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang saleh. Bagaimana aku dan kalian, bagaimana dengan kita? Tentunya kita masih punya harapan, karena orang yang mencapai, berusaha mencapai derajat orang-orang yang saleh, yang sudah mendapatkan pahalanya. Semakin dia berusaha, semakin dia mendapatkan pahala salihin yang lebih besar. Dan jangan lupa, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ketika semua manusia sudah masuk ke dalam surganya, maka Allah berkata, "La'atikum afdal min dzalik." Maukah kalian memberi yang lebih indah dari ini? Sambutan hangat dari Maharaja alam semesta. Maka Allah berkata, "Wa illa 'alaikum ridwani, fala tasqat 'alaikum ba'dahu abada." Aku halalkan untuk kalian kasih sayangku dan ridhaku, dan aku tidak akan murka pada kalian selama-lamanya. Keridhaan dan kasih sayang cinta Allah itu melebihi kenikmatan surga harganya. Maka itulah yang selalu diminta oleh sang Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal na'am. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jiwa yang paling suci dan selalu menginginkan keselamatan bagi umat ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di riwayatkan dalam Sahih Bukhari, seorang nabi, kata beliau, jika sedang diperangi oleh umatnya, oleh kaumnya, sampai terluka wajahnya, fa'admauhu wajahu, maka berdarahlah wajahnya, sang nabi itu berkata, Allahumma gfirli qaumi fa'innam la ya'lamu. Al-Imam Ibn Hajar menukil riwayat lainnya bahwa hadis itu nabi menceritakan seorang nabi, padahal yang dimaksudkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terjadi di dalam sejarah ada perbuatan nabi seperti itu kepada kaumnya kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian di perang Uhud, ketika darah mengalir dari wajahnya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala an mengusap dan berusaha menghentikan darah dari wajah beliau. Dan Imam Ibn Hajar menukil satu riwayat lainnya yang ketiga, bahwa saat darah itu mengalir, sang nabi berusaha menahannya dengan lidahnya dan dengan tangannya agar jangan sampai tumpah ke tanah. Maka para sahabat yang mengelilinginya berkata, "Wahai Rasul, biarkan saja darah itu dulu, jangan ditadahi, yang penting lukanya dulu supaya berhenti darah." Rasul berkata, "Demi Allah, kalau sampai ada setetes darah dari wajahku terkena bumi, Allah akan tumpahkan bala kepada kaum yang memerangiku. Allah murka kalau ada setetes darahku sampai jatuh ke bumi, Allah akan celakakan mereka." Saya berdoa, "Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ini berbudi pekerti terindah dari manusia terindah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat-saat itulah terlihat di hari kiamat nanti bagaimana indahnya derajat para salihin, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didirikan dengan semangat dan cita-cita agar menjadi bahan penggembira sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahan pembuka keridhaan Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beruntunglah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya saat itu. Mereka dalam kemuliaan yang sangat tinggi. Diriwayatkan dalam riwayat yang tiga, ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, di hari kiamat manusia diperintahkan melintas di jembatan Shirath. Famurru 'ala Shirath, lewatlah jembatan Shirath. Saat manusia sedang saling mundur untuk melintasi jembatan itu, maka terdengarlah satu seruan dari malaikatul muqarrabin, "Ya ahlul jamaah, nabi suruh usahum wa budu al-sarakum, Fatimah binti Muhammad seta'bur al-sirat." Wahai semua yang di padang mahsyar, tundukkan kepala kalian dan tundukkan pandangan kalian, beri penghormatan kepada Fatimah putri Muhammad yang akan melintas di jembatan Shirath. Semua kepala tertunduk untuk menghormati putri Sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah SAW di hari-hari akhirnya, beliau memanggil putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Wahai Fatimah, aku mohon pamit, aku akan meninggalkanmu. Maka menangislah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dan Rasul berkata, kau adalah orang yang pertama kali menyusulku, wahai Fatimah nanti. Maka dia pun terdiam. Lalu Rasul berkata, "Antuhidina antakuna sayyidatun nisa ahlul jannah." Pertama, antardina antakuna sayyidatun nisa ahlul jannah. Mika riwayat sahih Bukhari. Maka kau tidak rido dan senang kau menjadi wanita yang paling mulia, pemimpin wanita paling mulia di hari di dalam surganya Allah. Sayyidatuna Fatimah tersenyum gembira. Para muhadditsin berkata bahwa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bukan gembira menjadi seorang wanita termulia di surga, tapi yang membuat dia tersenyum adalah derajatnya yang ia capai sebagai wanita termulia di surga itu menggembirakan hati sang Nabi. Maka dia tersenyum karena bisa menenangkan dan membuat bangga sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyinari hari-hari kita, menerangi hari-hari kita dengan cahaya keridhaan, dengan cahaya kebahagiaan, dengan cahaya kemakmuran dunia dan akhirat, lahir dan batin kita. Rabbi, kami menginginkan derajat-derajat tertinggi di dunia dan di akhirat dalam keridhaan, dan kami risau akan datangnya musibah di dunia, di barzakh dan di yaumul qiyamah. Maka bebaskan kami dari segala kesulitan musibah dunia, barzakh dan yaumul qiyamah. Rabbi, kami menghendaki dan mendambakan kenikmatan di dunia, kenikmatan di barzakh, kenikmatan di akhirat. Kaulah sang pemberi kenikmatan, maka berilah kami kenikmatan dunia dan barzakh dan yaumul qiyamah. Rabbi, inilah doa, inilah munajat. Jawablah segala harapan kami dan munajat kami. Qabul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ahya wa li'an namut wa li'an nub'ath insyaallah ta'ala min al-aminin.